الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفصة بن أبي غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. دري أبي موسى berkata qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an iftataha khaybar, kami datang bergabung dengan nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditaklukkannya khaybar, masih di khaybar. Faqasama lana, dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membagi untuk kami ghanimah, maksudnya walam yaqsim li ahadin lam yashhadil fatha ghairana, dan beliau tidak membagi kepada siapapun yang tidak hadir dalam peperangan itu kecuali kami. Barakallahu fiikum. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة. كامي منخلقان خيبر. Abu Hurairah mengatakan, kami menaklukkan Khaybar walam nagnam zahaban wala fiddah, dan kami tidak mendapatkan ghanibah berupa emas dan perak. Innama ghanimna al-bakar wal-ibila wal-mata' wal-hawa'it, yang kami dapati adalah al-bakar, sapi-sapi yang banyak, wal-ibil, barakallahu fikum, walibil, unta-unta, wal mata, dan harta benda yang lainnya, wal hawa'ib, kebun-kebun, haib. Summa insarabna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wadi al-qura, kemudian kami berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wadi al-qura. Wa ma'ahu Abdullah yuqalu Mid'am ahdahu lahu ahadu bani Abdibab. Fa bainahum wa yahuttu rihla Rasulullah SAW ija'ahu sahmun a'ir hatta asaba dhalikal ad. Bersama Rasulullah SAW ada seorang budak beliau yuqalu Mid'am, bernama Mid'am, ahdahu lahu ahadu bani Abdibab, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Bani Abdibab. Fabaina ma huwa yahuttu rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika budak ini menuntun kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu sahmun a'ir, tiba-tiba ada anak panah nyasar. Barakallahu fik, hatta asaba dzalikal 'abda, sampai mengenai hamba tersebut atau budak tersebut. Qala an-nasu hani'an lahu bisyahadah, hani'an lahu syahadah, betapa bahagianya dia dengan mati syahid, karena masih dalam suasana perang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal walladzi nafsi biyadihi inna syamlatal ladzi asabaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'idu alaihi nara. Ya, para sahabat hanya melihat zahirnya bahwa ia mati di suasana situasi perang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal walladzi nafsi, bahkan demi yang jiwaku ada di tangannya. Inna syamlatan allati asabaha, sesungguhnya kain yang dia ambil di hari Khaybar dari gharimah, lam tusibhal maqasim, yang belum dibagi berkeluarga. Dia langsung mengambilnya dan memilikinya sebagai jatah untuk dirinya sebelum diberikan untuknya. Karena semua yang didapatkan dari ghanimah harus dikumpulkan semuanya, kemudian dikeluarkan seperlimanya, empat perlimanya yang dibagi-bagi. Ini barang tidak termasuk yang dikumpulkan, langsung dia miliki sendiri. Ini namanya gulul. Paham barakallahu. Mengambil sesuatu dari ghanimah tanpa sebelumnya dibagi, dikeluarkan seperlimanya, namanya gulul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal walladhi nafsi biyadihi inna shamlata allati asabaha yawma khaybar, sungguh pakaian yang dia ambil di hari Khaybar dari ghanimah yang belum dibagi atau belum dikeluarkan seperlimanya, la tashta'ilu alaihi nara, sungguh telah membakar dia dengan apinya. Pakaian yang dia curi itu atau dia ambil itu sebelum pembagiannya menjadi api atau terbakar dengan api. Faja'a rajulun hina sami'a dzalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyirakin aw bisyirakin faqala hadza syai'un kuntu asabtuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirakun aw syirakani min nar. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini bahwa orang tadi walaupun akhirnya mati syahid, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengambil dari ghanimah sebelum pembagiannya. Maka datanglah seorang ketika mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu syirak. Syirak itu tali sendal. Bisyirakin atau syirakaini, satu tali sendal, dua tali sendal. Faqala hadza syai'un kuntu asabtuhu, ini ya Rasulullah yang aku ambil dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirakun atau syirakani min nar. Syirak ni tali sendal, satu atau dua tali sendal dari api neraka. Masya Allah. Mata, yang dimaksud mata harta benda berupa pakaian dan yang lainnya. Masya Allah. Ini bahayanya mengambil sesuatu yang bukan hak. Kata Rasulullah SAW, kalla inni ra'ituhu finnari fi burdatin ghallaha au aba'atin. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil jadi pelajaran. Fil hadis qabul imam al hadiyah. Seorang imam boleh saja menerima hadiah. Imam memberi hadiah, menerima hadiah. Kalau barakallahu fikum Baik, ada yang memberi kemudian dikatakan ini untuk imam. Baik. Atau ini untuk, kalau jelas barakallahu fikum. Kalau jelas pemberian itu untuk siapa? Baik. Misalnya seorang ustaz diberi uang. Uang. Baik. Kalau uang itu dinyatakan ini untuk ustaz, untuk pribadi ustaz, maka itu uang untuk pribadi dia, terserah. Barakallahu fikum. Hadiah. Tapi kalau ini ustaz untuk urusan pondok, barakallahu fikum, atau untuk dakwah, maka harus diserahkan, barakallahu fikum, diserahkan dan disalurkan di mana ustaz itu melihat di sana ada kebaikan, barakallahu fikum, dan tidak boleh dipakai untuk diri pribadinya. Wallahu al-musta'an. فَإِنْكَانَ الْأَمْرُ يَخْتَصُّ بِهِ فِي نَفْسِهِ أَلَّوْ كَانَ غَيْرُ وَالٍ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِمَا أَرَادَ. Baik. Kalau itu adalah pemberian untuk diri pribadinya, maka terserah dia mau lakukan apa dengan pemberian itu atau hadiah itu. وَإِلَّا فَلَا يَتَصَرُّفُ فِيهَا إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ. Barakallahu fiikum. Kalau tidak, maka dia tidak boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri, kecuali untuk kemanfaatan kaum muslimin secara umum. Wa ala hadha at-tafsil yuhmalu hadithu hadaya al-umara gulul. Baik. Fa in kanat li amrin yakhtassu bihi fi nafsihi. Baik. Kita ulangi baca hadisnya. Wa fil hadithi qabul imam al-hijah hadiyah. فإن كانت لأمر يختص به في نفسه أو لو كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد. فإن كان الأمر يختص به في نفسه, kalau itu adalah urusan pribadi dia, barakallahu fikum, seorang berurusan kemudian dia mendapatkan hadiah dari orang-orang tertentu bukan karena jabatan dia sebagai pemerintah, bukan jabatan dia sebagai barakallahu fikum petinggi negara, bukan. Baik. Tapi karena urusan dia secara pribadi, barakallahu fikum, yang mendapatkan hadiah, maka tidak mengapa. Baik. Tapi kalau dia diberi hadiah karena dia sebagai wali, dia sebagai pejabat, barakallahu fikum, maka tidak boleh dia ambil dan dia manfaatkan untuk dirinya sendiri. Paham ini? Kalau dia diberi, ini nampak sekali, barakallahu fikum, kalau ada urusan-urusan yang di luar kepemerintahan, barakallahu fikum, ima karena kekerabatan atau pertemanan dengan seseorang yang sudah ada sebelumnya, dan mereka biasa memberi hadiah-hadiah, bahkan sampai menjabat jabatan pun tetap memberi hadiah, maka tidak mengapa. Tapi kalau hadiah itu diberikan karena memang jabatannya, artinya sebelumnya dia tidak pernah diberi, maka ini tidak boleh diambil, barakallahu fikum. Ini namanya gulul, barakallahu fikum. Dan ini juga diberlakukan di negeri kita ini, apa namanya, gratifikasi ya. Jadi hadiah yang dihadiahkan oleh seseorang kepada pejabat ini tidak boleh diambil. Jadi, tapi harus dimasukkan ke apa? Ke kas negara. Karena boleh jadi dengan pemberian-pemberian itu hatinya, barakallahu fikum, akan lunak, atau hatinya akan terpengaruh dengan orang yang memberinya, memberikan pemberian-pemberian itu. Kalau dia mendapatkan hadiah karena dia sebagai pejabat, maka dia harus manfaatkan untuk kaum muslimin pemberian itu. Wala hadza tafsil yuhmalu hadithu hadaya al-umara gulul. Disinilah kita artikan dan kita pahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah untuk para penguasa itu adalah gulul, sesuatu yang haram. Fayakhusu biman akhadaha sayyid fastabadda biha wa qala fa bi dhalika ba'dul lahanati fa qala lahu al-istibdad mutlaqan bi dalilin annahu law raddaha ala muhdiha la jaza fa law kana fi fai'an al-muslimina lama raddaha wa bi hadha al-ihtijaj nadar la yakhfa wa qad taqaddama syai' min hadha fi awakhir al-hibati. Intinya barakallahu fikum warahmatullahi, sedikit khilaf di antara para ulama, akan tetapi yang sahih yang seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa hadiah yang dihadiahkan oleh orang-orang kepada penguasa karena dia sebagai penguasa, maka ini tidak diperbolehkan untuk diambil. Seandainya pun diambil, harus diserahkan dan disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Qala rahimallahu taala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid an abihi annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul ama walladhi nafsi biyadihi laula anna laula an atruka akhiran nasi tayyib babbanan laysa lahum shay' ma futihat alayya qaryatun illa qasamtuha kama qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam khaybar walakinni atrukuha khizanatan lahum yaqtasimunaha. Dari Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan ama walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, laula an atruka akhiran nasi babbanan laysa lahum shay'. Baik, di sini babbanan kita lihat barakallahu fikum. Bayanan babbanan di sini yang betul. Di sini kata Al-Hafidz hadza lafdun gharib. Qala Abu Ubaidah ba'da an akhrajahu an Ibn Mahdi qala Ibn Mahdi ya'ni shay'an wahidan. Qala Al-Khattabi wa la ahsibu hadhihi al-lafdha gharibah wa lam asma'ha fi ghairi hadha al-hadith. Wa qala Zahri bal hiya lughatun sahihah lakinha ghairu fashiyah fi lughati fi lughatin ma' fi lughati ma'd. Ini bahasa Arab ni babbanan, cuma tidak terkenal, tidak biasa dipakai kata-kata ini. Waqala sahaha sahibul ain wa qala du'ifat hurufuhu qala al-babban al-mu'dam alladhi la syai'a lahu. Al-babban al-mu'dim al-mu'dim alladhi la syai'a lahu, yani orang yang tidak memiliki harta sama sekali. ويقالهم على ببان واحد أي على طريقة واحدة. وقال ابن فارس يقالهم ببان واحد أي شيء واحد. الببان في المعدم الذي لا شيء له. فالمعنى لولا أن أتركوهم لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر. وقال أبو سعيد الضرير فيما ta'aqabahu ala ibni ala Abi Ubaid sawabuhu bayanan. Baik, fa innahum qalu liman la huwa bah hayyan bil bayan. Baik, barakallahu fikum. Intinya kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu amma walladhi nafsi bihi laula an atruka akhiran nasi babbana laysa lahum syai'. Seandainya aku tidak khawatir manusia dalam kondisi semuanya sama-sama fakir, sama miskin, sama-sama tidak memiliki apa-apa. Ma putihat alayya qaryatun illa qasamtuha kama qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam Khaibar. Tidaklah satu negeri ditaklukkan kecuali aku akan membagi-bagikannya kepada manusia sebagaimana Rasulullah membagi-bagikan tanah Khaibar. Walakin atruquha khizanatan lahum yaktasimunaha. Akan tetapi aku tinggalkan kebun-kebun itu sebagai perbendaharaan yang mereka berbagi hasilnya. Barakallahu alaikum. Masya Allah. Qala rahimallahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Musanna qala haddathana ibn Mahdi an Malik ibn Anas an Zaid ibn Aslam an Abihi an Umar radiyallahu anhu qala lawla akhirul muslimina ma putihat alaihim qaryatun illa qasamtuha kama qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Seandainya bukan karena akhir dari kalangan muslimin ini dalam kondisi fakir, seandainya bukan itu yang kukhawatirkan, ma putihat alaihim qaryatun illa qasamtuha kama qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Tidaklah suatu negeri ditaklukkan oleh kaum muslimin kecuali aku akan membagi-bagikannya sebagaimana Rasulullah telah membagi-bagi tanah Khaybar. Qala rahimallahu taala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Zuhri wa sa'alahu Ismail bin Umayyah qala akhbarani an Basah ibn Sa'id anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fas'alahu qala lahu ba'du bani Sa'id ibn al-'Aas لا تؤتيه فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال وأجبا لوبر تدلى من قدوم الضعن من قدوم الضعن Barakallahu alaikum. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasulullah sesuatu. Baik. Maka berkata sebagian orang dari kalangan Bani Sa'id ibn al-'Aas, "La tu'tihi." Berkata, "Jangan kau berikan kepada Abu Hurairah." Faqala Abu Hurairah, "Tabhada Khatib ibn Qawqal." Ini adalah pembunuh Ibnu Qawqal. Faqala wa ajabah lawabrun tadalla min qadumi dha'n. Kata Al-Habib, insyaAllah kita akan tengok syarahnya di hadis berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala wa yudhakiru wa yadhkuru wa yudhkaru an Al-Zubaydi Al-Zuhri qala akhbarani an Basa bin Sa'id أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى يخبر سعيد بن العاص وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل قبل نجد. سعيد بن العاص mengatakan بعث رسول الله أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم mengutus أبان على سرية memimpin satu pasukan perang dari Madinah ke arah Najd. قال أبو هريرة فقدم أبان وأصابه wasabhu ala Nabi SAW di Khaybar ba'da ma'ib tatahaha. Maka datanglah Aban dan pasukannya bergabung kepada Nabi SAW setelah Khaybar ditaklukkan. Wa inna huzma khaylihim lalif dan sungguh Husma ini tali kekang kuda mereka dari lif. Kalau bolehlah, kultu ya Rasulullah. Ala taksim lahum. Ya Rasulullah, tidakkah engkau membagi jatah juga untuk mereka yang baru datang ini? Kalau aban wa anta bihadza ya wabr tahaddara min ra'si dha'lin. Faqala sallam ya aban ijlis falam yaqsim lahum. Alif ma'ruf. Qulu anta bihadza wa anta taqulu bihadza atau anta bihadzal makani wal manzilati ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam akunika lasta min ahlihi wala min qaumihi wala min biladihi. Aban mengatakan kepada Abu Hurairah, sayyid, wa anta bihadza ya wabas. Sayyid, wa anta bihadza yani wahai Abu Hurairah, engkau masih tetap berada di sini, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta bihadzal makan wal manzil ma'a rasulillah, ma'a kaunika lasta min ahlihi. Padahal engkau bukan dari keluarganya, bukan juga dari kaumnya, dan bukan dari negerinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak senang dengan ucapan yang seperti ini. Kemudian Aban mengatakan ya wabr. Wabr itu adalah kalau tempatnya marmut. Marmut, wabr. Dabatu sahiratun kasinnaur. Mirip kucing. Wanakala Abu Ali Al-Qali an Abi Hatim anna ba'd al-Arabi yusami kulla dabatin min hasyaratil jibali wabran. Sebagian mengatakan bahwa semua binatang-binatang kecil seperti kelinci, marmut dan yang dia katakan wabr. Al-Khattabi arada Aban tahkir Abu Hurairah. Berkata Imam Al-Khattabi, Aban pengen merendahkan Abu Hurairah. Wa annahu laysa fi qadrin may yushiru bi ata'in wala man'in. Yani Aban menganggap bahwa Abu Hurairah bukanlah orang yang berhak untuk memberi saran, memberi saran kepada Rasulullah SAW untuk memberi atau tidak memberi. Aban menganggap bahwa bukan kapasitasnya Abu Hurairah memberi saran kepada Rasulullah SAW atau melarang Rasulullah SAW memberi atau tidak memberi, sehingga dianggap wabr, sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai. Wanahu kalil al-qudrah ala al-qitali intah. Dan menganggap Abu Hurairah adalah orang yang kurang memiliki kemampuan dalam berperang. Wanakal Ibn Tin an Abil Hasan al-Qadisi annahu qala ma'nahu annahu mursakun fi Quraishin li'annahu syabbahu billadhi ya'liku bi wabri syah min asy-syauki wa ghairihi. Wala maknahu annahu mursakum di Quraish, yang dianggap sebagai orang Quraish, annahu syabbahu billadhi yu'alliqu bi wabri syah min asy-syauki wa ghairihi. Wa taqawwa Ibn Sina bi annahu yalzamu min dhalika an takuna riwayat wabr bit tahrik qalu wa lam yughbat illa bis sukun. Wabr, wabr itu artinya yang benar tadi, wabr itu artinya apa? Binatang kecil. Tewaban menganggap bahwa Abu Hurairah tidak memiliki kapasitas dan kedudukan untuk memberikan saran kepada Rasulullah apakah memberi atau tidak memberi. Qawlu tahaddara fi riwayati aula tadalla wa hiya bi ma'naha wa fi riwayat allati ba'daha tadahda'a. Tadahda'a. Wakilah da'da sautul hijarah fi al-masil. Sautul hijarah, sautul hijarah ini suara suara batu, suara batu di tempat berjalannya air. Baik. Qultu ya Rasulullah la ala la la tuqsim lahum. Qultu ya Rasulullah la tuqsim lahum. Qala aban wa anta bihadha ya wabr. Tahaddara min ra'si dha'lin. Ay tahaddara, engkau sama seperti seekor wabr yang jatuh dari ra'si dha'lin. Wa as-sidrul bari. Baik, as-sidrul bari, al-barri. Wa kada qala ahlul lughati innahu as-sidrul barri. Masyaallah. Wa anta bihadha ya wabar tahaddara min ra'si dha'lin. Faqala Ibrahim ya aban iblis. Ketika dia mengeluarkan kata-kata itu, tentunya Rasulullah SAW tidak senang. Baik. Ya Rasulullah SAW pengen menyamakan dan barakallahu fikum, pengen menyikapi para sahabatnya dengan sikap yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW sangat mencintai sahabat-sahabatnya, sehingga kalau ada terjadi yang tidak nyaman antara satu dengan yang lainnya, Rasulullah SAW berupaya untuk memperbaikinya atau untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang dalam posisi keliru. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya aban ijlis, wahai aban, duduk engkau. Falan yaksim lahum. Kemudian Rasulullah SAW tidak memberi ke mereka pemberian-pemberian. Masya Allah. Di sini juga pelajaran penting untuk kita, barakallahu fikum, kita ambil bahwa kehidupan para sahabat adalah kehidupan manusia. Tambah lagi tuh, kehidupan manusia biasa. Baik. Dengan perbedaannya dalam tingkatan ilmu, baik, watak, kebiasaan, barakallahu fikum. Sehingga bukan satu yang mustahil terjadi ketidaknyamanan, barakallahu fikum. Tidak paham baik antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi cekcok, terjadi ucapan-ucapan yang kurang layak, barakallahu fikum. Baik, tapi mereka semuanya adalah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dengan keutamaan dan keistimewaan masing-masing, barakallahu fikum. Dan kita barakallahu fikum tetap taradhi mengucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semuanya tanpa kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan tingkatan-tingkatan yang ada pada mereka. Allahu musta'an. Ma'ruf, sebagaimana yang kita pelajari, persengketaan, perselisihan di antara para sahabat satu yang ma'ruf, barakallahu fikum. Tapi ketika mereka diingatkan, mereka dibimbing, mereka dibina, maka mereka adalah orang yang paling cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, paling cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Abban fakila huwa rasul jabal. Yani wa anta hada, wa anta bihada ya wabar tahaddara min ra'si dha'lin. Yani wahai engkau hai Abu Hurairah, engkau dengan ini kondisi sekarang ini, Said, engkau bukan dari keluarga Rasulullah, engkau bukan dari kerabat beliau, bukan dari kampung beliau. Said, engkau tidak pantas untuk memberi isyarat atau tidak memberi isyarat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak disenangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah Sallam Idris ya abad. Dan Rasulullah Sallam memang tidak memberikan kepadanya. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Amr bin Yahya. Ya, kita hanya mengambil ahkam barakallahu fikum, dan kita tetap hormat dan memuliakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Haddathana Amr bin Yahya ibn Sa'id qala akhbarani jaddi anna Aban ibn Sa'id aqbala ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi faqala Abu Hurairah ya Rasulullah hadha Qatir ibn Qawqal. وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدى من قدوم ضأن يعني على علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. يا رسول الله هذا قاتل أبان ابن قوقل. Waqala Aban li Abi Hurairah wa ajaban laka wabr. Yan'a. Yan'a alayya imra'an akramahu Allah biyadihi wa mana'ahu ayyuhinani biyadihi. Yan'a di fathi awalihi wa sukunin nun ba'daha ay yu'ibu alayya yuqalu na'a fulan ala fulain amran idha aabahu wa wabbakahu alayhi yan'a alayya imran qaluhu wa man'ahu ay wa man'ahu ay yuhinani biyadihi yuhini. Ada beberapa riwayat, fa inna fi riwayat Ibnu Uyainah anna Abu Hurairah as-sa'il ay yaqsim lahu. Dalam riwayat Ibnu Uyainah bahwa Abu Hurairah yang memintakan kepada Rasulullah agar supaya tetap memberi kepada Aban pemberian-pemberian. Wa Aban huwa alladhi asyara biman'ihi. Dan Aban yang memberi syarat untuk melarangnya. Wa fi riwayat Zubaidi anna Aban huwa alladhi sa'ala. Dan riwayat Az-Zubaydi bahwa Aban dialah yang meminta. Wa nabawrahu alladhi asyara bimanahi. Wa traja ad-duhli riwayat Az-Zubaydi. Wa yu'adi wuku'a dhalika at-tasrih fi riwayatihi bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aban Iblis. Wa lam yaqsim lahum wa yahtabal ayya ay yajma'a bainahuma bi ay yakuna kullu min Aban wa Abu Hurairah asyara an la yaqsima lil akhar. Barakallahu fiikum. Boleh dikatakan bahwa masing-masingnya tidak menyarankan kepada Rasulullah untuk diberi kepada yang lainnya. Yani Aban menyarankan kepada Rasulullah untuk tidak memberi bagian dan jatah untuk Abu Hurairah. Demikian juga Abu Hurairah mengisyaratkan kepada Rasulullah supaya tidak memberikan jatah kepada Aban. Wa yadullu alaihi anna Abu Hurairah ihtajja ala Aban bi annahu qatil ibn Qawqal. Wa Aban ihtaja ala Abi Hurairah bi annahu laysa mimman lahu min al-harb yadun yastahiqu biha an-nahl. Bahwa Aban telah membunuh Qatadah ibn Qawqal. Dan Aban berhujjah bahwa Abu Hurairah bukanlah orang yang pantas untuk diberi nafal pemberian karena memang tidak memiliki kemampuan dalam berperang fala yakunu fihi qalb. Wa qad sa'al وقد سلمت رواية السعيدي السعيدي من هذا الاختلاف فإنه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة أصلا والله أعلم. Barakallahu fikum. Intinya dan inti dari kisah ini bahwa Abu Hurairah sesungguhnya hadir dalam apa? Kismah pembagian ghanimah Khaibar. Dan beliau awal pertama kali hadir di situ bergabung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله بهو فاطمة من حديث عائشة bahwa Fatimah alaihissalam bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila Abi Bakar, mengutus seseorang ke Abi Bakar meminta harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma afa Allah alaihi bil madinati wa fadak wa ma baqiya min khumsi Khaibar. Dari apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, tanah-tanah yang ada di Madinah, juga di daerah Fadak, dan apa yang masih tertinggal dari Khumus Khaibar, seperlima. Faqala Abu Bakar, inna Rasulullah qala la nura. Abu Bakar tidak memberikan peninggalan itu kepada ahli waris Rasulullah SAW, putra kepada Fatimah, karena Fatimah satu-satunya putri Rasulullah SAW yang masih hidup dan ditinggal mati oleh beliau. Semua anak Rasulullah SAW mati mendahului Rasulullah SAW kecuali Fatimah. Jadi Fatimah satu-satunya ahli waris dari keturunan beliau. Di sana ada ahli waris lainnya, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di sana ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Ini semua ahli waris. Semua adalah ahli waris. Fatimah meminta harta warisan dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar yang mengurusi peninggalan Rasulullah. Abu Bakar tidak memberikan sedikit pun pada Fatimah dengan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta warisan yang diwariskan kepada ahli warisnya. Semua yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah, bukan harta waris. Sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nurath ma tarakna sadaqah. Di ayat yang lain, inna ma'syal anbiya la nurath. Sungguhnya kami semua para nabi tidak ada yang mewariskan harta benda. Semua yang kami tinggalkan dari harta benda adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan harta warisan. Ini yang dipegang oleh Abu Bakar sehingga tidak memberikan sedikit pun pada ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peninggalan Rasulullah. Ma tarakna sadaqah, innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal. Sesungguhnya keluarga Muhammad memakan dari harta ini. Assalamualaikum. Yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanah yang dijadikan wakaf sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya ini yang akan tetap diberikan kepada keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah putri beliau, apakah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Baik. Di sana ada pemberian-pemberian lain, pemberian-pemberian ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ada yang diberikan kepada istri-istrinya, ada yang diberikan kepada putrinya. Baik. Tapi pembahasan sekarang adalah harta peninggalan Rasulullah. Semua yang ditinggalkan Rasulullah menjadi sadaqah atau jadi tanah wakaf. Baik. Maka Abu Bakar mengatakan keluarga Rasulullah SAW memakan dari hasil yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Adapun tanahnya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diperjualbelikan. Wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah itu sudah diberlakukan seperti itu keadaannya. Dibiarkan seperti itu, kemudian hasilnya dipakai untuk membiayai kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hasil kebun itu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Inni wallahi saya demi Allah tidak akan merubah sesuatu dari sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau memperlakukan harta itu dengan cara seperti itu ketika beliau masih hidup. Baik, wala a'malanna fiha bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan memperlakukan harta itu, peninggalan itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukannya. Tanah itu digarap, kemudian penggarapnya digaji atau dibagi sesuai dengan kesepakatan. Lah, jatah dia menjadi hak barakallahu fikum hak pengelola ini yang akan diserahkan kepada barakallahu fikum kepada mustahiqin. Tapi dia diberikan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya yang namanya tanah tidak akan mungkin barakallahu fikum tumbuh dengan sendirinya dan menghasilkan secara otomatis tanpa barakallahu fikum ada pengolahan. Baik. Harus ada pemupukan, harus ada penjagaan, harus ada penyiraman sehingga bisa menghasilkan buah-buahan, menghasilkan kemanfaatan. Lah orang yang dipakai untuk bekerja di situ kan butuh digaji. Setelah diberikan gaji semuanya, maka inilah yang akan diberikan, sisanya inilah yang akan diberikan apa? Baik, kepada keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kata Abu Bakar, wala a'malanna fiha bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memperlakukan harta itu, tanah itu sebagaimana yang telah diperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digarap, kemudian hasilnya dibagi untuk keluarga Rasulullah. Fa'aba Abu Bakar ayyadfa ila Fatimah minha syai'a. Abu Bakar pun enggan untuk menyerahkan tanah itu kepada Fatimah sedikit pun. Fawajadat Fatimah tu ala Abi Bakar fi dalika fahajaratuhu falam tukallimhu hatta tuwfiyat wa ashat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 ashhur. Falam tuwfiya wa ta falamma tuwfiyat dafanaha zawjuha Ali laylan wa lam yu'din biha Abu Bakar. Fawajadat Fatimah tu ala Abi Bakar. Maka Fatimah bintu Rasulullah memiliki sesuatu yang memiliki sesuatu rasa yang kurang nyaman terhadap Abu Bakar. Tambahlah, bagaimana bisa? Beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta harta warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar tidak memberinya. Tapi Abu Bakar memiliki pegangan barakallahu fikum. Memiliki pegangan bahwa harta peninggalan Rasulullah tidak dijadikan apa? Harta warisan. Baik. Walaupun barakallahu fikum, fawajalat Fatimah ala Abi Bakar, ini Fatimah merasa tidak nyaman dengan Abu Bakar. Fahajaratu falam tukallimhu, maka Fatimah pun tidak mengajak bicara Abu Bakar. Hatta tuwfiyat, sampai meninggal dunia. Wa asyad ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam tersitata ashur, dan barakallahu fikum, Fatimah masih hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sekitar 6 bulan. Falamma tufiyat dafanaha zawjuha Ali laylan wa lam yu'din biha Abu Bakar. Maka ketika Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menguburkan Fatimah di malam hari tanpa memberitahukan kepada Abu Bakar. Wa shalla 'alaiha wa kana li 'Ali minan nasi wajhun hayata Fatimah. Falamma tufiyat istankara 'Ali wujuhan nas. Wakan li Ali minan nasi wajhun, dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki asalnya wajhun, masih dianggap barakallahu fikum, masih dianggap oleh orang-orang karena masih hidup bersama dengan Fatimah. Karena bersama dengan Fatimah, Fala ma atifat istankara Aliun wujuhanna. Maka ketika Fatimah sudah meninggal dunia, Ali pun merasa heran, kok orang-orang tidak lagi sama seperti biasa. Tabarakallahikum. Baik. Pertama sama salah hata Abi Bakar wa mubayatahu. Maka baik. Ali bin Abi Thalib pun mengusahakan untuk melakukan sulh, perbaikan atau hubungan baik dengan Abu Bakar. Baik, minta orang lain untuk menghubungkannya ke Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar. Walam yakun yubai'u tilkal ashhur. Dan Ali tidak membaiat Abu Bakar selama 6 bulan itu. Baik. Farsala ila Abu Bakar an i'tina wa la ya'tina ahadun ma'aka. Farsala ila Abu Bakar an i'tina. Maka Ali bin Abi Talib mengutus seseorang ke Abu Bakar untuk mendatangi Ali. Dan jangan ada yang bersama dengan Sayyid dengan Abu Bakar seorang pun. Karahatan limahdari Umar. Sayyid Ali kurang senang kalau ada yang hadir Sayyid bersama dengan Abu Bakar. Khawatir ada Umar di situ. Faqala Umar, la wallahi la tadkhulu alaihim wahdak. Maka Umar pun mengatakan, demi Allah, jangan engkau masuk menemui mereka sendirian, wahai Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, wa ma asaitahum ay yafaluni. Berkata Abu Bakar, apa gerangan perkiraan engkau yang bisa mereka perlakukan terhadap aku? Wallahi la atiyannahum. Demi Allah, aku akan mendatangi mereka. Coba perhatikan, barakallahu fikum. Sahabat walaupun dia sebagai khalifah, baik, karena untuk ukhuwah, untuk persaudaraan, untuk rekat kembali, tanazul pada dia khalifah. Baik. Semestinya ini yang dilakukan semuanya, ya. Barakallahu fikum. Baik. Perselisihan, persengketaan mungkin terjadi, tapi yang mesti kita lakukan usaha upaya untuk memperbaiki keadaan. Barakallahu fikum. Itu yang pantas untuk dilakukan, barakallahu fikum. Tapi jangan ada orang mengatakan, oh sahabat sendiri saja berselisih berarti begitu. Tidak, bukan begitu, barakallahu fikum. Baik. Kondisi yang seperti ini justru ada padanya keutamaan. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya manusia ini tidak ada yang berdosa, tidak ada yang melakukan kesalahan, justru mereka akan binasa. Dari mana? Dari sisi dia akan takabur bahwa dia tidak melakukan dosa. Justru karena mereka melakukan kesalahan, kemaksiatan, penyelisihan, dosa, mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kekurangan. Yang dengannya senantiasa mereka istighfar, mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah keutamaan. Istighfar dan doa, istighfar dan tobat adalah apa? Ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan seorang pun menganggap remeh, memandang enteng para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Kita hanya membaca dan meriwayatkan, barakallahu fikum, sesuai dengan apa yang ada. Padahal alaihim Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya akan datang kepada mereka. Maka masuklah Abu Bakar menemui mereka. Fatashahad Ali Bakara, inna qad arafna fadlaka. Coba. Di sisi yang lain, Abu Bakar turun. Di sisi yang lain, Ali mengakui keutamaan. Sehingga akhirnya klop. Paham barakallahu. Fatashahada Aliun. Maka Ali pun bertasyahud setelah bertemu dengan Abu Bakar. Faqala inna qad arafna fadlaka wa ma'ataka Allah. Kami telah mengetahui, wahai Abu Bakar, keutamaan engkau dan apa yang Allah berikan kepada engkau. Walam nantis alaika khairan satahu Allah ilaika. Dan kami sama sekali tidak cemburu atas engkau, atas kebaikan yang Allah giring kepada engkau. Walakinaka istabdadta alaina bil amr. Sayyid. Wa kunna nara لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر ولكنك استبدلت علينا بالأمر استبدلت يعني من دهولي كان dalam urusan ini insyaallah. Riwayatin gair adida istabatta badal wahid tayyib istabatta engkau mendahului kami engkau tidak menjadikan kami orang yang engkau ajak musyawar dalam urusan khilafah maksudnya demikian. Walakinaka istabdarta alaina bil amr. Engkau mendahului kami. Engkau tidak mengajak kami musyawarah dalam urusan khilafah. Wa kunna nara li qarabatina min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kami mengambang bahwa kedekatan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berhak untuk diajak musyawarah dalam masalah ini. Baik. Hatta wa kunna nara li gharabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fadat aina Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar langsung menangis. Falamma takallama Abu Bakar qala walladhi nafsi bihi la gharabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min gharabati. Pada saat itu Abu Bakar langsung mengatakan demi yang jiwaku ada di tangannya. Gharabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku menghubungkan diri dengannya ketimbang kerabatku sendiri. Wa amma alladhi shajara baini wa bainakum min hadhihi al-amwal. Adapun perselisihan dan persengketaan yang terjadi antara aku dengan kalian, yakni kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena harta benda ini, falam alu fihi anil khair. Demi Allah aku tidak menyimpang dari kebaikan. Kata Abu Bakar, aku tidak menyimpang dari kebaikan. Walam atruk amran ra'aitu Rasulullah SAW yasna'uhu fiha illa sana'tuhu. Aku tidak meninggalkan suatu perkara yang aku melihat Rasulullah melakukan kecuali aku melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Aku tidak membuat perkara baru. Aku tidak menzalimi kalian. Begitu maksudnya. Aku hanya melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sayyidina qala Ali li Abu Bakar mau'idukal asyiyata lil bai'ah. Maka berkata Ali bin Abi Thalib kepada kepada Abu Bakar, mau'idukal asyiyata lil bai'ah. Kita sepakat untuk bertemu nanti di malam hari atau sore hari untuk engkau kami bai'at. Falamma shalla Abu Bakar dhuhra raqa 'alal mimbari fatashahhada. Al-asyiyata ini siang berarti. Falamma shalla Abu Bakar adh-dhuhr, maka ketika Abu Bakar telah melakukan salat zuhur, beliau pun naik ke atas mimbar, fatashahhada dan beliau bertasyahud memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara sya'na Ali wa takhallufahu 'anil bai'ah. Dan Abu Bakar pun menceritakan tentang keadaan Ali dan alasan kenapa tidak membaiat Abu Bakar selama ini, yakni 6 bulan. Wa'adarahu billadhi i'tadara ilahi. Dan Abu Bakar pun menerima udur yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai udur. Summa istaghfara. Kemudian beliau istighfar. Wa tashahada Ali. Kemudian Ali pun berbicara. Fa'adzama haqqa Abi Bakar. Dan di situ pun Ali mengagungkan dan memuliakan Abu Bakar. Menyebutkan keutamannya. وحدث انه لم يحمله على الذي صنع نفاسه على ابي بكر. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tidak membaiatnya bukan karena perseteruan untuk merebut kekuasaan. Paham barakatikum. Bukan untuk merebut kekuasaan. Wala inkar alladhi faddalahu Allah bihi. Dan bukan juga masalah mengingkari keutamaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar. Walakinna nara lana fi hadzal amri nasiban sayyid fastabadda alaina, cuma kami menganggap bahwa kami memiliki bagian dari urusan ini dan beliau mendahului kami. Fawajadna fi anfusina, sehingga kami pun mendapati sesuatu kurang nyaman dalam diri kami. Fasurra bidzalikal muslimun, dan kaum muslimin semuanya pun berbahagia dengan keadaan ini, bahwa sebenarnya keterlambatan Ali bin Abi Thalib membaiat barakallahu fikum membaiat Abu Bakar bukan karena apa? Bukan karena kekuasaan. Barakallahu fikum. Bukan karena kekuasaan yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Cuma disebutkan semuanya sehingga kaum muslim pun merasa berbahagia, senang dengan keadaan seperti itu. Qalu asabta, maka kaum muslim pun mengatakan asabta, engkau telah benar. Wa kana muslim ila Ali qariban hina raja al-amra bil ma'ruf. Setelah itu kaum muslimin pun kembali dekat dengan Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib telah membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Inilah mestinya usaha upaya dilakukan untuk barakallahu fikum, untuk persatuan, untuk persahabatan, barakallahu fikum, untuk ukhuwah. Baik. Karena ini sesuatu yang mahal, barakallahu fikum. Mahal. Ukhuwah sesuatu yang sangat mahal, barakallahu fikum. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang susahnya yang namanya persahabatan, persatuan, ukhuwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaqta baina qulubihim wallahu walakinna Allaha allafa bainahum." Allafa bainahum. Baik. Seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di atas bumi ini, wahai Muhammad, untuk menyatukan hati-hati mereka, tidak akan pernah mereka bisa besar. Tapi dialah Allah SWT yang menyatukan hati-hati mereka. Menunjukkan tentang apa? Mahalnya yang namanya persaudaraan. Baik. Untuk menjalin persaudaraan, itu butuh pengorbanan. Barakallahu alaikum. Butuh lapang dada. Dan untuk retaknya persaudaraan, hatta perkara sepele itu bisa menjadi sebab untuk hancurnya dan porak-porandanya persaudaraan yang sudah terjalin selama ini. Boleh jadi hanya satu kata yang muncul dari seorang, barakallahu fikum, persaudaraan akan bubar. Sementara untuk merekatkannya kembali butuh proses yang panjang terkadang. Baik. Allah Alhamdulillah. Kita ajak rahmat sini subhanallah ya masyaallah ya. Tapi insyaallah nanti malam Jumat ya. Kamis malam. Insyaallah pada Isya kita akan musyawarah. Sarankan untuk ikhwah kumpul karena ada beberapa permasalahan untuk kita bincangkan. Besok malam insyaallah. Ya. Besok malam.